Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Perhatikan ya ikhwah, kita masih dari awal-awal pembahasan tentang kitab tauhid dan masih dalam penjelasan makna tauhid yang didakwakan oleh para rasul dan para nabi dengan makna yang benar. Karena banyak di antara manusia, terkhusus di antaranya yakni para du'at ilallah, kadang tidak memahami dengan maksud yang benar dari dakwah tauhid atau secara umum dengan manhaj dakwah ilallah ta'ala, tidak mengetahui, sehingga karena tidak mengetahui terjadilah apa yang terjadi. Banyak dari kalangan kaum muslimin, para mad'u, mereka yang mendapatkan dakwah tapi tidak paham tentang tauhid yang dibawa oleh para utusan Allah. Mereka tidak berpindah dari tauhid yang dipahami oleh musyrikin, bahkan tetap masih di situ. Ya, ini tauhid ar-rububiyah. Ini tauhidnya musyrikin. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah melainkan mereka adalah musyrikun, menyekutukan Allah. Ya, ini iman dengan tauhid ar-rububiyah. Dan iman inilah yang tidak bermanfaat, enggak berguna. Dan akan dijelaskan dalam kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah taala qala Syekhul Islam. Perlu dilewati ya ikhwah, perlu dipahami yang telah kita sering kita lewati. Jika diungkapkan Syekhul Islam dalam syarah ini, maksudnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala at-tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusulu innama yatadammanu isbatal ilahiyyati lillahi wahdah. Tauhid yang datang dengannya para rasul, maksudnya yang dibawa oleh para rasul, hanya saja adalah tauhid yang mengandung penetapan al-ilahiyah, penetapan al-ubudiyah. Hanyalah miliknya Allah. Tafsirnya bi ayyushada alla ilaha illallahu, tadi dalam nuskhanya Rahman bi alla yushada alla ilaha illahu, ya hu Allah huwa damir. Baik, beda nuskhah punya anak bi ayyushada alla ilaha illallah. Jadi tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid yang mengandung penetapan al-uluhiyah, penetapan al-ubudiyah lillahi ta'ala wahdahu. Bi ayyushada yakni persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang hakun la ya Allah ilaha hakun illallahu kecuali Allah Ta'ala. Dan ilah yang telah kita lewati, apa makna ilah? Bilugha Arabiyah al ilahu bilugha Arabiyah makna manahu alladhi yuqsadu lil ibadah. Al ilah ilahun dalam lugha Arabiyah maksudnya adalah yang dituju untuk diibadahi. Yang dimaksud untuk diibadahi. Jadi ya tiada yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itulah tauhid yang dibawa oleh para rasul. La yu'badu illa iyyahu atau la ya'budu illa iyyahu bisa juga. La ya'budu atau la yu'badu. Tidak diibadahi kecuali dia atau tidaklah mengibadai kecuali dia. Wala yutawakkalu illa alaih dan tidaklah yutawakkal, tidaklah ditawakali kecuali atas Allah Ta'ala. Ini semuanya adalah maknanya adalah ibadah. Tawakkul, ta'abbud, ini semuanya adalah makna al-ibadah. Kenapa? Karena makna ibadah telah lewat berkali-kali dalam definisi yang paling lengkap. Definisi yang paling jami adalah definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu apa? Al-ibadah. Mahia. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Min akwalin wa af'alin al-batina wa zahirah. Ibadah adalah ismun jami', isim yang lengkap, nama yang mencakup. Ismun jami'un, nama yang mencakup. Mencakup ismun jami' kulli, mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Berupa perkataan dan perbuatan yang batin dan yang zahir. Ini adalah ibadah, definisi ibadah yang diakui dan yang paling terlengkap, yang paling terbagus, yang paling terbaik, yang paling mencakup. Definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa kitabnya tentang makna al-ibadah, tuan definisi ta'rif al-ibadah. Maka oleh itu tawakal dan ta'abbud itu adalah makna ibadah. Wala yuwala illa alahu, termasuk juga loyalitas. Tidak ada loyalitas yang benar kecuali hanyalah untuk Allah. Wala yu'ada illa fihi, tidak ada permusuhan kecuali demi membela agama Allah. Cuma karena membela Allah Ta'ala. Wala yu'malu illa li ajli, dan tidaklah diamalkan suatu amalan kecuali karena Allah Ta'ala. Inilah makna tauhid yang dibawa oleh para rasul. Wa dzalika yatadammanu isbata ma asbata li nafsihi min al-asma'i wa sifat. Dan tauhid tadi yang dibawa oleh rasul, oleh para nabi, yang telah disebutkan tentang maknanya mengandung penetapan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya berupa asma, berupa nama-namanya dan sifat-sifatnya. Artinya semua nama-nama dan sifat Allah adalah kandungan dari tauhid al-uluhiyah. Padahal kita dalam manusia batama asbatahu, Semua nama-nama dan sifat Allah adalah kandungan dari tauhid al atau mengandung tauhid apa al-uluhiyah. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai illahu kecuali dia Allah. Dia adalah ar-rahmanu ar-rahim. Jadi nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, ya kan? Tadi dikatakan batalkan tatazaman isbat sama asbatul nafsihi minal asma wa sifat. Jadi itu tauhid. Wa qala Ta'ala la tattakhidu ilahaini. Punya anak kurang. Sebenarnya yang kurang dibenahi ada, kalau ada yang kurang. Punya saya cuma la tattakhidu ilahaini. Tak sampai situ. Tapi apa yang situ? Yang lain? Itna ini. Ya. Wa qala Allah, dan Allah telah berfirman, la tattakhidu, dan kalian menjadikan dua sesembahan. Ilaha ini, isna ini, dua sesembahan. Innama huwa ilahun wahidun. Hanya sanya. Dia Allah adalah sesembahan yang satu. Fa'iyaya farabun, maka hanyalah kepada saya kalian apa memiliki rohba kalian hanyalah kepadaku. Jadi kecemasan yang kalian ada pada yang ada pada diri kalian adalah hanyalah cemas kepadaku, bukan kepada selainnya. Maka di sini rohba adalah ibadah. Rahbah adalah ibadah. Karena Allah mengatakan fa'iyya ya farhabun. Takdimul ma'mul alal amil. Yubidu apa? Taksis. Ini khusus bagiku. Rahbah yang ada perkenaan adalah untukku, bukan untuk selainku. Kata Allah Ta'ala. Jadi rahbah adalah ibadah. Maka barang siapa yang memalingkan rahbah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Perhatikan. Wa qala Ta'ala wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yad'u ma Allah ilahan akhar. Dan barang siapa yang menyeru sesembahan yang lain bersama Allah, la burhana lahu bihi, sungguh dia enggak punya burhan atas apa yang dia klaim ada sesembahan yang lain bersama Allah. La burhana lahu bihi ini adalah, ini enggak ada mafhumnya. Ini katakan apa? Sifat al-kasifah. Artinya siapa saja yang menyeru sesembahan yang lain bersama Allah, pasti dia enggak punya burhan, enggak punya hujjah. Rosian, Rosianan, dengarkan. Fa'innama hisabu inda Rabbi, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Rabbnya. Nanti Allah yang akan menghitungnya. Innahu la yuflihul kafirun. Tengok di sini. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguh. Tidaklah orang-orang kafir itu beruntung. Berarti barang siapa yang menjadikan sesembahan yang lain bersama Allah, maka dikatakan kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun. Kafir. Maka barang siapa yang menyembah Allah dan menyembah kuburan, berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada yang dikubur, maka dia kafir. Ya kan? Kalimat syahadah yang diucapkan enggak bermanfaat, telah batal. Perhatikan, fatah. Wa qala Ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina. Was'al man arsalna min qablika. Dan tanyalah kepada orang yang telah kami utus dari sebelum Nuh, wahai Muhammad, dari para utusan kami. Ajalna min dunir rahmani aliyatan yu'badun. Apakah kamu telah menjadikan sesembahan-sesembahan yang lain yang diibadah dari selain Allah? Ini adalah pertanyaan yang dikatakan istifham al-ingkari. Istifham, pertanyaan yang maknanya adalah pengingkaran. Jadi tidak pernah Allah menjadikan, tidak pernah kata Allah kami menjadikan sesembahan yang lain selain aku diibadahi. Tidak pernah. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kamu telah menjadikan sesembahan-sesembahan yang lain yang diibadahi dari selain Allah? Tak pernah kami melakukan itu. Jadi semua para utusan Allah mengingkari tentang adanya sesembahan yang lain yang diibadahi dari selain Allah Ta'ala. Maka itu berarti kan makna ilah adalah yang dituju untuk diibadah. Ini makna ilah dalam logah Arabiyah. Diingat, al-ilahu di logah Arabiyah maknahu alladhi yuqsadu lil ibadah. Perhatikan, makna ilah di logah Arabiyah alladhi yuqsadu lil ibadah. Makna ilah, Tuhan, sesembahan adalah yang dituju untuk diibadahi. Maka barang siapa yang mengibadah selain Allah, berarti dia telah mempertuhan selain Allah. Maka dia bukan muslim, bukan mu'min, kafir. Dan apa itu ibadah? Ibadah adalah telah kita lewati berkali-kali definisinya yang paling lengkap. Ismun jami'un, nama yang mencakup. Mana jami'? Mencakup. Maka dikatakan ada masjid jami'. Masjid yang mencakup untuk masyarakat yang ada. Masjid jami' itu loh. Mahfum? Kita dengar sering berhari-hari masjid jami', di mana-mana ada masjid jami'. Masjid yang untuk mencakup wilayah yang ada di sekitar itu namanya masjid jami'. Ismun jami', nama yang mencakup, nama yang lengkap. Yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin, itulah ibadah. Ya kan? Jadi semua yang Allah ridhai, Allah cintai, berarti ibadah. Baik itu amalan zahir dan amalan batin. Amalan hati, amalan badan kita. Dan betapa banyak perkara ibadah ini, sangat banyak sekali. Dan perkara-perkara yang zahir yang nyata, diantaranya adalah menyembelih, doa, nazar, tawakal, rohbah, khauf. Dan yang lainnya banyak sekali perkara-perkara ibadah yang sangat zahir, yang sangat banyak yang diarahkan pada selain Allah. Ulama, kan main-main. Di tulanan. Tapi perhatikan. Wa akhbar an kulli nabiyyin min al-anbiya annahum da'u an-nasa ila ibadatillahi wahdahu la syarika la wa akhbara. Allah Ta'ala memberitakan an kulli nabiyyin, memberitakan tentang seluruh nabi atau dari seluruh nabi yang Allah beritakan bahwasanya mereka menyeru manusia, berkampanye kepada manusia. Itu da'awu, mereka berkampanye. Apa kampanye? Dakwah, seruan. Nah. Jadi semua para nabi telah mengkampanyekan, mengajak manusia kepada beribadah, kepada beribadah kepada Allah Ta'ala. Tak la syarika la, enggak ada sekutu baginya. Tengok, jadi semua ibadah yang telah terkotori dengan syirik, baik syirik asghar, syirik akbar, itu diperangi oleh para nabi. Diperangi oleh para nabi. Waqala waqad kanat lakum, waqala Allah Ta'ala waqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Waqad kanat lakum, sungguh telah ada lakum, bagi kalian uswatun hasanat, teladan yang bagus. Sungguh telah ada untuk kalian, bagi kalian teladan yang bagus, contoh yang bagus pada Ibrahim dan pada orang-orang yang bersama beliau dari para rasul, para nabi. Apa itu teladan yang ada pada Ibrahim dan para rasul, para nabi? Apa teladannya? Idqalu, tatkala mereka berkata, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Jadi seluruh para rasul Ibrahim dan orang-orang bersama beliau dari para anbiya, para rasul, teladan yang dapat mereka adalah tatkala mereka berkata pada kaumnya, sungguh kami berlepas diri dari kalian. Kalian siapa? Kaumnya mereka. Kaumnya para rasul. Kaumnya Ibrahim dan orang bersama beliau. Berlepas diri dari kalian, wa mimma, dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadah dari selain Allah. Tengok di situ. Pertama, berlepas diri dari orang-orangnya. Kedua, kemudian berlepas diri dari apa yang mereka ibadah dari selain Allah. Ini. Jadi bara'ah, berlepas diri. Pertama, dari musyrikinnya. Kedua, dari sesembahan mereka dari selain Allah. Ketiga, kafar nabikum. Kita baca yang ada pada Ibrahim. Kami kufur dengan kalian. Jadi ingkar. Mengadakan pengingkaran. Kafar nabikum. Kami kufur dengan kalian. Kami mengkufuri kalian. Maka kita katakan, nahnu kafar nabir demokratia waman da'a ilaiha. Ini termasuk konsekuensi tauhid. Kami kufur dengan demokrasi dan kufur dengan orang-orang yang mendakwakan kepada demokrasi. Nah. Paham? Dan ini disebutkan sebab dalam kitabnya berkali-kali. Ini konsekuensi tauhid dan ini teladan dari Ibrahim alaihissalam bersama para nabi yang lain. Bukan hanya itu. Ditambah wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Setelah kami kufur dengan kalian, berlepas diri kalian, berlepas diri dari apa yang kalian ibadah selain Allah, kami kufur dengan kalian dan nampak antara kami dan kalian permusuhan. Wal baghdha, dan kebencian. Tengok, didahulukan permusuhan. Kenapa? Karena kadang orang itu cuma membenci, enggak berani memusuhi. Maka didahulukan memusuhi. Dengan konsekuensi, kalau memusuhi berarti ada kebencian. Wal baghdha. Didahulukan permusuhan, baru kebencian. Dan enggak ada tawar-menawar abadan. Selama-lamanya. Tengok sini. Hatta tu'minu billahi wahda. Hatta lil ghayah. Sehingga kalian beriman dengan Allah. Tok. Maka itu berlepas diri dari kalian musyrikin. Berlepas diri dari apa yang kalian ibadah dari selain Allah. Kami mengingkari kalian. Permusuhan muncul antara kami dengan kalian. Dan kebencian sekalian. Selama-lamanya sampai kalian beriman dengan Allah top. Ini teladan dari Ibrahim alaihissalam bersama para nabi dan para rasul yang lain. Qad kanat lakum fi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Apa ini ya ikhwan? Jadi bagaimana mau dikatakan mau toleransi umat beragama dengan kesyirikan? Wa qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Juga Allah Ta'ala berfirman tentang musyrikin. Wa qala anil musyrikin, dan Allah Ta'ala berfirman tentang keadaannya musyrikin. Apa keadaan mereka? Innahum, sungguh mereka. Dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun. Dikatakan la ilaha illallah kepada mereka, mereka sombong. Ingkar congkak. Kenapa? Karena mereka paham akan maknanya. Karena mereka paham akan makna la ilaha illallah, sehingga mereka memiliki kecongkakan untuk menolak. Bagi yang enggak paham di depan ini, ya kan? Ibaratnya kambing dipanggil sini, sini, sini, sini. Ya enggak paham. Enggak datang. Dimarah juga enggak benci. Enggak marah. Dibentak juga enggak apa-apa. Karena apa? Enggak apa, enggak paham. Tapi musyrikin dulu paham tentang kalimat la ilaha illallah. Maka ketika diucapkan kepada mereka, mereka congkak menolak. Apa yang mereka lakukan dalam penolakan? Wa yaqulun a inna la tariku ahliyatina lisairi majnun. Dan mereka mesti berkata, Mereka musyrikun berkata, a'inna, apakah kami meninggalkan seseban-seseban kami demi mengikuti penyair gila? Nah, tengok. Jadi, dakwah kepada tauhid, madainya yang menyuruh kepada dakwah ini dikatakan penyair gila. Inilah bentuk kesombongan musyrikin karena mereka paham akan makna la ilaha illallah. Adapun sekarang ini karena manusia enggak paham mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi enggak membenci syirik, enggak membenci musyrikin. Enggak berlepas diri dari kesyirikan, enggak mengkufuri syirik dan musyrikin. Nah, enggak memusuhi dan enggak membencinya, bahkan berkawan. Kenapa? Karena enggak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Maka oleh itu, dakwah para nabi ini perlu dipahamkan kepada manusia, kaum muslimin terkhusus. Biar mereka tahu tentang apa yang mereka ucapkan selama ini kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah. Apa itu? Tengok. Wa dza fil qur'ani katsirun, dan penetapan tentang masalah ini adalah dalam Quran sangat banyak. Tentang penetapan tauhid al-uluhiyah, tentang bagaimana bantahan terhadap musyrikin, tentang bagaimana tentang wala wal bara, loyalitas dan kebencian yang benar dalam agama ini. Maka bukan sekedar kalimat la ilaha illallah diucapkan tapi karena kepentingan dunia sehingga kalimat ini dipelintir, diputar-putar sesuai dengan hawa nafsunya, di sama-samakan dengan syirik, maunya syirik dengan tauhid, dan dikatakan sama-sama saja. Maka lanjutannya dikatakan di sini, walaisal muradu bi tauhid mujarrad tauhidir rububiyyah. Tengok, walaisal muradu bi tauhid mujarrad tauhidir rububiyyah. Dan bukan yang dimaksud dengan tauhid cuma tauhid rububiyyah. Bukan mujarrad cuma. Tengok. Kambing. Kambing. Aku kambing. Kambing gebel. Walasal muradu bitauhid mujarrad tauhid rububiyyah. Dan bukan yang dimaksud dengan tauhid cuma tauhid rububiyyah. Apa itu rububiyyah? Wa huwa i'tiqadu anna Allah wahdahu khalaqal alam. Bukan alim itu, alam. Alim. Orang alim, alam, ya alam. Ampun. Jadi bahasa ini khalaqal alim. Apa itu tauhid rububiyyah? Yaitu keyakinan bahwasanya Allah tok yang menciptakan alam. Ini bukan itu yang dikatakan tauhid. Bukan cuma itu. Kama yadunnu dzalika may yadunnu min ahli al-kalam wa tasawuf. Sebagaimana yang diduga oleh orang yang menduga, yakni dari kalangan ahlul kalam dan ahli tasawuf. Di mana mereka ahlul kalam dan tasawuf adalah punya keyakinan at-tauhid adalah Allah yang menciptakan alam. Itu. Apa tauhid? Kita punya keyakinan bahwasanya alam semesta ini ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah. Nah, itu bukan tauhid yang didakwakan oleh para nabi. Wa yadunnu haula annahum idza asbathu dzalika bidalil faqad asbathu ghayat at-tauhid. Dan mereka itu punya anggapan. Mereka itu menganggap bahwasanya apabila mereka telah menetapkan tauhid rububiyah dengan dalil, sungguh mereka telah menetapkan puncaknya tauhid, mentoknya tauhid. Ini keliru. Perhatikan. Wa annahum idza syahidu hadza wa fanu fihi faqad fanu fi ghayat at-tauhid. Dan mereka-mereka itu ahlul kalam dan tasawuf punya anggapan jika mereka bersaksi dengan persaksian ini dan mereka telah menghabiskan dalam perkara menghabiskan wa fanu fihi. Fana artinya apa? Benar-benar telah mencurahkan semampunya dalam penetapan tauhid rububiyah ini mereka sungguh telah benar-benar telah mencurahkan dalam puncak tauhid. Fa inna ar-rajul law aqara bima yastahiqqu rabbu ta'ala min sifat law nazzahu an kulli ma yunazzahu anhu wa aqara bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai lam yakun muwahhidan hatta yashhada an la ilaha illallah wahdahu. Berarti kan, maka sungguh seseorang jak laut narulah seandainya mengakui mengikrarkan dengan apa yang di apa apa yang dihai oleh Allah Ta'ala berupa sifat, dan seandainya seorang laki-laki seseorang itu mensucikan Allah dari seluruh apa yang disucikan darinya, kulli ma yunazzahu anhu. Jadi sungguhnya seandainya seorang itu mensucikan Allah dari seluruh apa yang perkara itu disucikan dari Allah dan berikrar bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jangan gitu. Pisah. Ini ganggu yang lain. Wa aqara bi anna wahdahu khaliqu kulli syai'. Seorang itu mengikrarkan bahwasanya dialah Allah yang satu-satunya pencipta segala sesuatu. Orang tersebut lam yakun muwahhidan, belum muwahhid. Lam yakun belum muwahhid. Sehingga dia bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah tok. Fa yuqirru bi anna Allah wahdahu wal ilahu al mustahiqqu lil ibadah. Maka dia harus berikrar bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan, satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadai. Kemudian tambah lagi, wa yaltazimu bi ibadatillahi wahdahu la syarika, dan yaltazim komitmen konsis dengan beribadah kepada Allah tok, tidak ada sekutu baginya. Wal ilahu wal ma'lu al ma'bud alladhi yastahiqqu al ibadah. Apa makna ilah? Ilah adalah al ma'lu. Al ilah adalah ma'lu yang diibadai, al ma'bud yang disembah, yang berhak untuk diibadai, yang memiliki hak diibadai. Melihat ibadah. Ibadah adalah haknya Allah Ta'ala, bukan haknya selain Allah. Maka barang siapa yang memalingkan hak ini, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Maka dikatakan apa itu syirik? Sorfu Sayin min Sorfu Sorfu Sorfu Sayin min khasaisillahi li gairillah. Sorfu Sayin min khasaisillahi li gairillah. Memalingkan sesuatu dari perkara yang itu khusus bagi Allah untuk selain Allah, itu adalah syirik. Sarfu syai'in min khasa'isillahi li ghairillah. Memalingkan sesuatu dari perkara-perkara yang khusus bagi Allah untuk selain Allah, itu namanya syirik. Ibadah adalah sesuatu yang itu khusus bagi Allah. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan dan dia musyrik. Di antaranya dalam nyembelih adalah sayun min khasa'isillahi ta'ala. Nadar, sayun min khasa'isillahi ta'ala. Doa, sayun min khasa'isillahi ta'ala. Dzabah, sayun min khasa'isillahi ta'ala. Siapa yang memalingkannya sesuatu ini kepada selain Allah, maka telah memalingkan sesuatu yang khusus bagi Allah kepada selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Kalau kita kembali kepada masyarakat di negeri kita ini, khususnya di Jawa, betapa banyak, ya kan, syirik musiman dan syirik tahunan, betapa banyak, ya kan. Baik, perhatikan, walaysa huwal ilah bimana al-qadir alal ikhtirak. Tengok, walaysa huwal ilah bimana al-qadir alal ikhtirak. Jadi ilah maknanya adalah al-ma'lu. Al-ilah maknanya adalah diyuksadu lil ibadah. Bukan makna ilah adalah yang mampu untuk ikhtira, untuk membuat sesuatu yang belum ada contohnya. Jadi menurut Ahlul Kalam, ilah adalah al-qadiru alal ikhtira, yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang tidak ada contohnya. Itu namanya al-qadir alal ikhtira. Ikhtara ayakhtari ikhtiraan, memunculkan sesuatu yang belum ada contohnya. Itu namanya ikhtira. Mafhum? Faida fassara al-mufassir al-ilah bimana al-qadir alal ikhtira wa taqad anna hadha al-ma'na huwa akhassu wasfil ilah wa ja'ala isbat hadha huwa al-ghaya fi tauhid kama yaf'alu dhalika man yaf'alu min al-mutakallimatil sifatiyah wa huwa alladhi yaqulunahu an abil hasan wa atba'ihi lam ya'rifu haqiqata tauhid alladhi ba'athallahu bi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tengok di sini. Ya kan? Dan apabila seorang itu meyakini makna ini, al-qadir al-ikhtira, apa idza fasara al-mufassir, apabila seorang itu menafsirkan, apabila seorang mufassir menafsirkan al-ilah dengan makna qadir al-ikhtira, yang maha mampu untuk mewujudkan sesuatu yang belum ada contohnya, dan meyakini bahwasanya ini adalah makna yang paling terkhusus dengan sifat al-ilah, dan menjadikan penetapan ini adalah sebagai puncak tauhid sebagaimana yang dilakukan orang yang melakukannya dari kalangan mutakallimatus sifat, dan inilah yang mereka nisbatkan dari Abul Hasan dan para pengikutnya, sungguh mereka tidak mengenal hakikat tauhid yang Allah mengutus dengannya seorang rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memaknai al-ilah adalah al-qadir al-ikhtira, berarti dia telah mengikuti ahlul kalam dan dia enggak paham akan makna hakikat tauhid yang hakikatnya itulah Allah mengutus utusannya dengan membawa itu. Jadi kalau barang siapa yang menafsirkan kalimat ilah dengan makna al-rububiyyah, berarti dia enggak paham hakikat tauhid yang telah dibawa oleh utusan Allah Ta'ala. Ini negasinya. Nah, karena tidak paham bagaimana hasilnya. Ya, hasilnya juga manusia tidak paham. Madunya juga tidak paham. Sehingga kesirikan hari-hari, ini tidak berarti. Yang penting sudah punya keyakinan bahwasanya tauhid adalah meyakini Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rezeki, Allah yang mencipta langit dan bumi ini ditentukan oleh Allah tanpa contoh sebelumnya, yang maha mampu dalam menciptakan. Dari situ akhirnya terjatuh dalam kesyirikan, menyembah untuk selain Allah, nazar untuk selain Allah dan yang lainnya, doa kepada selain Allah, ini tidak menjadikan perkara yang perlu dibicarakan. Dan yang mendakwakan dakwah tauhid ini dikenal dengan oleh mereka dikenal apa dengan katanya ini Wahabiyah, Khawarij dan yang semisalnya. Nah, perhatikan ya ikhwah. Jadi barang siapa yang cuma memaknai ilah adalah al-qadir al-ikhtira dan diyakini bahwasanya inilah akhassu wasful ilah, sifat Allah yang paling terkhusus. Sifat ilah yang paling terkhusus. Dan ini dijadikan sebagai puncak tauhid sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya dari kalangan mutakallimatus sifat. Dan itulah yang mereka katakannya dari Abu Hasan al-As'ad dan para pengikutnya. Sungguh orang yang memaknai tadi itu, menafsirkan lafaz ilah tadi itu adalah tidak mengetahui tentang hakikat tauhid yang Allah mengutus rasulnya dengan tauhid tersebut. Alasannya fa inna musyrikil Arab kanu mukirina bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai'. Kenapa kalau mereka enggak dikatakan enggak kenal tauhid? Kenapa? Karena musyrikin Arab juga dulu punya ikrar, punya pengakuan bahwasanya Allah tok satu-satunya pencipta segala sesuatu. Tapi pengakuan musyrikin ini tidak menjadikan mereka Islam. Wa kanu ma hada musyrikin, dan mereka dahulu bersama dengan keyakinan ini tapi musyrikin. Keyakinan bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Keyakinan ini tidaklah mengeluarkan mereka dari syirik, bahkan mereka tetap dalam kesyirikan, belum berpindah dari syirik. Tetap di situ. Qala Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah melainkan mereka adalah musyrikun. Qala ta'ifatun min as-salaf tas'aluhum man khalaqas samawati wal arda fa yaquluna Allah. Berkata sebagian sekelompok dari salaf, tanyalah kepada mereka, tanyalah kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Sungguh mereka berkata Allah. Wa ma hadza ya'buduna ghairahu. Bersamaan dengan keyakinan penciptaan langit dan bumi adalah Allah yang menciptakan, tapi bersamaan dengan itu mereka adalah menyembah selain Allah, mengibadahi selain Allah. Apa mereka? Apa di sini? Tarik nomor satu dilihat di situ. Tarik dari siapa di sini? Tarik dari Syekh Muhammad Hamid Fikih. Zakara Ibnu Katsir an Ibnu Abbas wa Mujahid wa Atha wa Ikrimah wa Sa'bi wa Qatadah wa Dhahak Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Nah itu. Yakni yang menyebutkan hal ini adalah Ibnu Katsir. Ya kan? Dari Ibnu Abbas, dari Mujahid dan Atha dan Ikrimah dan Sa'bi dan Qatadah dan Dhahak dan Abdurrahman, semuanya ini para tabi'in. Bahwasanya mereka mengatakan, tanyalah kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Sungguh mereka berkata Allah. Tapi bersama dengan itu mereka mengibadah selain Allah. Berarti mereka enggak paham tentang tauhid yang dibawa oleh para rasul. Hah? Nah, kalau kita tanya kepada kaum muslimin sekarang ini, di mana kita jumpai mereka? Ya itu. Menjumpai orang yang ada selain Allah, enggak mengingkari. Menjumpai orang yang menyembah selain Allah, enggak mengingkari. Menjumpai orang yang gantung dengan dukun, enggak mengingkari. Kenapa? Karena dianggapnya bahwasanya tauhid adalah apa? Cuma keyakinan bahwasanya Allah sang pencipta segala sesuatu. Wis. Inilah tauhidnya musyrikin. Tauhid yang tidak dibawa oleh para rasul untuk mengentas kaumnya dari syirik, tidak. Tapi yang dibawa oleh rasul untuk mengentas kaumnya adalah tauhid al-uluhiyah yang tadi telah kita baca tentang kisahnya Ibrahim bersama para nabi yang lain. Baik. Qala ta'ala kulli manil ardu. Kulli manil ardu. Katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad. Limanil ardu. Apa mana limanil ardu? Apa mananya? Dar? Dar? Milik siapa? Ardu? Bumi ini. Katakanlah wahai Muhammad, limanil ardu? Milik siapa bumi ini? Wa man fiha, dan siapa yang ada dalamnya bumi ini, milik siapa? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, sayakulun, mereka pasti mengatakan, sungguh mereka mengatakan, arat bumi dan apa yang ada dalamnya miliknya Allah. Ini kontak kepada siapa? Kontak kepada musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, musyrikun. Milik siapa bumi ini dan apa-apa yang ada di dalamnya? Sungguh mereka akan mengatakan lillah, miliknya Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, afala tadzakkarun. Kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak sadar? Kalau bumi ini miliknya Allah, apa yang ada di dalam bumi ini miliknya Allah, kenapa kalian tidak sadar? Kenapa kalian tetap gandrung dan kesedihan? Seharusnya konsekuensinya, kalau kalian mengakui bumi ini miliknya Allah, apa yang di dalamnya miliknya Allah, seharusnya kalian mengesakan Allah. Kul man rabbus samawati sab'i. Katakanlah wahai Muhammad, man rabbus samawati sab'i. Siapa Rabbnya? Siapa yang memiliki langit-langit yang tujuh ini? Wa rabbul arsil adim. Dan siapa pemilik Rabb? Dan siapa pemilik ars yang sangat agung? Saya kulun, mereka akan berkata Allah yang memiliki. Kul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, kenapa kalian tidak mengambil wiqaya dari azab Allah, azab neraka, sehingga kalian harus meninggalkan syirik? Kul man biyadi malakutu kulli syai. Nah lagi, suruh tanya lagi, katakanlah wahai Muhammad, Man biyadihi malakutu kulli syai. Siapa yang di tangannya itu apa? Kerajaan yang luas bagi segala sesuatu. Siapa yang memiliki ini? Di tangan siapa? Wa wa yujiru wa la yujaru alaihi. In kuntum ta'lamun. Sayakuna lillah. Jadi kerajaan yang sangat luas ini adalah yang sangat besar adalah miliknya Allah. Mereka bilang sayakuna lillah. Mereka akan berkata miliknya Allah. Kul afa anna tusharun. Fa anna tusharun, kenapa kalian tersihir? Kenapa kalian terpalingkan dari kebenaran? Seakan-akan kalian adalah orang-orang yang tersihir. Kenapa kalian tertipu? Dari mengesahkan Allah, seakan-akan kalian tersihir. Memang benar. Mereka adalah seakan-akan tersihir dengan orang-orang yang menyuarakan tentang kebatilan seolah-olah itu benar. Baraisa kullu man aqarra. Mana tadi? Bi annallaha rabbu kulli syai'in wa khaliqu yakunu 'abidan lahu. Tengok penjelasannya, baraisa kullu man aqarra, maka bukan seluruh, maka tidaklah seluruh orang yang mengakui bahwasanya Allah adalah rabbu kulli syai', yang mengatur segala sesuatu dan yang menciptakannya, bukanlah harus kemudian dia mengibadai Allah. Enggak harus. Jadi walaupun mengakui segala sesuatu adalah Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya, Allah yang menciptakannya, enggak harus kemudian dia menyembah Allah. Bahkan dia menyembah selain Allah. Jadi bukan seluruh orang yang mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb segala sesuatu, Allah yang mencipta segala sesuatu, menjadi dia hambanya Allah. Enggak harus. Bahkan bisa sebaliknya. Mengaku dia adalah makhluknya Allah, rezeki datang dari Allah, tapi ternyata nanti dia ketika butuh sesuatu, kecemasan dan ketakutan, menyembelih nazar untuk selain Allah. Jadi enggak harus da'ian lahu duna masiwa, enggak harus dia harus da'ian doa menyeru untuk Allah, membela Allah, tidak. Rasian lahu khaifan min huduna masiwa yuwalifi wa yu'adifihi. Enggak harus. Maka dengan demikian, bukan semua orang yang mengaku dia adalah hambanya Allah, dia adalah makhluknya Allah, rezeki datang dari Allah, enggak harus kemudian punya wala awal barok yang benar. Enggak harus dia mentaati Rasulnya. Dan enggak harus dia memerintah dengan apa yang diperintah oleh Allah. Wa yan amanah anhu. Wa amatul musyrikin aqarru bi annallaha khaliqu kulli syai. Wa amatul musyrikin, mayoritas musyrikin mereka mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa asbatu sufaha alladziina yusyrikunahum bihi. Ternyata dan mereka menetapkan sufaha, penolong-penolong yang mereka sekutukan dengan Allah Ta'ala. Wa ja'alu lahu andadan, dan mereka menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Jadi pengakuan tentang tauhid rububiyah ini adalah pengakuan yang enggak bisa mengentas seseorang dari kesyirikan, kecuali harus berlepas dari sesembahan dari selain Allah dan memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala. Dan itulah misi dakwahnya para anbiya, para rasul. Semoga ini insyaallah kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita lewati dalam penjelasan ini, dan kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.